أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih bab ma ja'a fil Quran wa nahwihim. Bab tentang dalil-dalil berkenaan dengan ancaman bagi para dukun dan yang semisalnya. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang hukum mendatangi dukun. Ya. Para ulama menyebutkan ada tiga keadaan. Yang pertama, orang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Apa hukumnya? Kafir. Ya. Telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkufuri Al-Qur'an dan Sunnah. Yang kedua, datang kepada dukun, bertanya kepadanya dan tidak membenarkan. Ya, tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Ya. Apa hukumnya? Tidak diterima salat selama 40 hari. Nah, dan yang ketiga, datang kepada dukun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk memberantas praktek perdukunan dan semisalnya. Maka yang semacam ini tentunya ya, bisa menjadi wajib bagi orang yang memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, ya, untuk memberantas praktek perdukunan tersebut. Nah, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن إمران ابن حسين مرفوعا dari sahabat إمران ابن حسين مرفوعا معنى مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم sesuatu yang disandarkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم disebut dengan مرفوع baik ucapan baik perbuatan ataupun takrir, ya, penetapan yang jelas kalau disanarkan kepada Nabi itu marfu. Nah, kadang-kadang yang marfu itu sahih, kadang-kadang yang marfu itu dhaif ataupun hasan sesuai dengan tingkatan-tingkatan hadis. Nah, barakallahu fikum. Kalau mauquf ma'udhifa ila sahabah, yang disanarkan kepada para sahabat disebut dengan mauquf. Nah, marfu, mauquf tidak berkaitan dengan sahih atau dhaif. Yang jelas, apa yang disandarkan kepada Nabi itu marfu. Nah, baik itu sahih, dhaif, ya. Begitupun yang disandarkan kepada mauquf, kepada sahabat mauquf. Sehingga yang marfu ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang mauquf pun sama, ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, ada pun yang disandarkan kepada selain Nabi, selain sahabat, pada tabi'in, tabi'in, tabi'in, namanya apa? Maqtur. Nah, ini istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ya. Sehingga ketika disebutkan marfu', maknanya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu. Nah, au takahana au tukuhina lahu. Laisa minna. Bukanlah bagian dari kami. Bukanlah kelompok kami. Man tatayyara, orang yang melakukan tiaroh, ya, menganggap sial dengan burung, meramal nasib dengan burung. Aw tatayyara lahu, atau yang memerintahkan untuk dilakukan tiaroh untuknya. Nah, memerintahkan yang lain untuk melakukan tiaroh bagi dirinya. Ya. Ini pun sama. Diancam dengan ancaman bukanlah kelompok kami, bukanlah bagian dari kami. Au takahana au tukuhina lahu. Dan bukanlah bagian daripada kami orang yang melakukan praktik perdukunan. Atau dilakukan perdukunan untuknya. Nah, dia yang melakukan praktik perdukunan atau menyuruh orang lain melakukan praktik perdukunan untuk dirinya. Aw sahara aw suhiralah. Atau orang yang berbuat sihir atau yang dilakukan sihir untuknya. Nah, kedua-duanya, orang yang melakukannya atau yang memerintahkan perbuatan tersebut, ya, diancam dengan bukanlah bagian dari kami, bukanlah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَمَنْ أَتَكَ هِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. Dan barang siapa yang datang kepada dukun membenarkan terhadap apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dengan sanad yang baik. Nah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, laisa minna, bukanlah bagian dari kami, ay la yaf'alu hadha man huwa min asyya'ina al-amilina bittiba'ina al-muqtafina li syar'ina. Maknanya, tidaklah orang yang melakukan perbuatan ini, ya, orang yang termasuk dari kelompok kami yang beramal dengan mengikuti kami. Ya. Al-muqtafina li syar'ina, yang mengikuti syariat kami. Mana ya? Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi bukanlah orang-orang yang mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah orang-orang yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Nah, yang melakukan tiaroh atau memerintahkan orang lain untuk melakukan tiaroh untuknya. Tay. Man tatayyara fa'ala tiaroh. Makna man tatayyara bukanlah kelompok kami orang yang melakukan tiaroh, ya. Yaitu meramal nasib dengan burung. Ya. Disebut tiaroh berhubungan dengan toir, burung. Dikarenakan pada asalnya, tiaroh ini dilakukan dengan cara menerbangkan burung. Ya. Terbangkan, ketika terbang ke arah kanan, oh ini ramalannya baik. Ketika terbang ke arah kiri, ramalannya jelek. Nah, disebut dengan tiaroh. Ya. Ini pun berlaku kepada media-media yang lainnya yang sifatnya seperti itu. Meramal nasib, menganggap sial dengan suatu perkara, masuk ke dalam tiaroh. Ya. Anggapan-anggapan sial dengan ini, dengan itu. Nah, anggapan sial dengan mimpi, misalkan. Kalau mimpi buang air besar, wah ini sial pertandanya, dan sebagainya. Masuk ke dalam tiaroh. Ya. Walaupun secara asal kata dari kata tadi, tiaroh, toir, burung. Nah, yang jelas, ya, anggapan yang semacam ini, keyakinan semacam ini, baik medianya burung ataupun yang lainnya, disebut dengan tiaroh. Au tutayyiro lahu. Amaro man yutayyiro lahu wa misluhu baqiyatul alfad. Ya. Atau, orang yang memerintahkan orang lain, nah, melakukan tiaroh untuknya. Dia yang melakukan, tapi merintahkan yang lain. Nah, untuk melakukan ziarah baginya. Ya. Coba terbangkan burung misalnya untuk ramalan saya, bagaimana keadaannya ini, baik atau buruk kalau saya hendak bepergian sekarang ini. Orang yang melakukannya, terbangkan burung, oh kanan, oh ini baik katanya, kiri, oh ini jelek misalnya. Ya, sama-sama ya. Orang yang melakukannya atau orang yang memerintahkan orang lain untuk dilakukan perbuatan tersebut kepadanya ya. Begitupun orang yang melakukan praktik perdukunan ya. Dukunnya secara langsung atau orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan praktik perdukunan bagi dirinya ya. Begitupun orang yang melakukan sihir ya. Orang yang melakukan sihir secara langsung atau orang yang memerintahkan dilakukan sihir untuknya ya. Mendapatkan ancaman yang kita sebutkan tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut merupakan dosa besar. Di antara definisi dosa besar, yaitu dosa yang diancam dengan ancaman orang yang melakukannya bukanlah ya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara dosa-dosa besar. Ya. Ketika ada hadis yang menyebutkan laisa minna, laisa minna. Nah, laisa min ummati. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut perkara yang besar. Jadi Rasulullah mengatakan bukanlah bagian dari kami, bukanlah dari syariat kami, bukanlah kelompok kami, bukanlah golongan kami, bukanlah umat kami. Orang yang melakukan perbuatan tersebut ini dan itu serta yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Al-makna al-ijmali al-hadis, makna global hadis yang kita bacakan tadi. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu min atba'ina al-muttabi'ina li syar'ina man fa'ala tiyarah wal kahana aw as-sihra. Bukanlah pengikut kami yang mengikuti syariat kami orang yang melakukan tiaroh. Ya. Begitu juga orang yang melakukan kahana, perdukunan, au sihir dan sihir. Au fu'ilat lahu hadil asya, atau dilakukan perkara-perkara tadi untuknya. Nah, orang yang melakukannya atau orang yang memerintahkan dilakukan perkara tersebut untuknya. Ya. Lianna fiha iddi'aan li'ilmil ghaib alladhi tasallahu bih. Dikarenakan pada perkara-perkara tersebut ada unsur mengakui ilmu ghaib yang Allah khususkan hanya untuk dirinya saja. Ya. Dalam praktek tadi tiarah, nah, ada unsur mengakui ilmu ghaib. Pertanda baik, pertanda jelek. Ramalan dengan buruk dan yang semisalnya, mengakui ilmu ghaib. Nah, dalam praktek perdukunan pun sama ya. Praktek perdukunan, nah, bahwasanya ini barang yang hilang di sini, barang yang hilang di sana, nah, mengakui ilmu ghaib ya. Begitupun dalam ilmu sihir, mengakui ilmu ghaib, padahal ilmu ghaib perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ifsadun lil aqaid wal uqul. Dan pada perkara-perkara tersebut ifsad, merusak akidah-akidah dan akal-akal manusia. Nah, merusak akidah ya, perdukunan, tiarah dan sebagainya. Nah, khurafat-khurafat ya, merusak akal-akal manusia juga. Wa man saddaqa man yaf'alu syai'an min hadhihi al-umur faqad kafara bil wahyi al-ilahi alladhi jaa'a li ibtali hadhihi al-jahiliyat wa wiqayati al-uqul minha. Maka barang siapa yang membenarkan orang yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara ini, maka sungguh dia telah mengkufuri wahyu Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam rangka menghancurkan, menyatakan batil perbuatan-perbuatan jahiliyah semacam ini, dan dalam rangka menjaga akal manusia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan As-Sunnah ya, datang untuk apa? Untuk membatilkan, menghancurkan ya, untuk membantah perbuatan-perbuatan jahiliyah semacam tadi, tiarah, nah, perdukunan, peramalan ya, sihir. Ini perbuatan-perbuatan jahiliyah ya, di mana Al-Quran dan juga As-Sunnah membantahnya. Nah, menyatakan hal-hal tersebut merupakan kebatilan yang besar. Ya. Karena siapa yang membenarkan, nah, praktek-praktek tadi, tiaroh, perdukunan, sihir, maka dia telah mengkufuri wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang datang untuk menyatakan batil perbuatan-perbuatan tersebut. Dan juga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ya, turun dalam rangka menjaga akal manusia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Wa yulhaqu bidzalika ma yaf'aluhu ba'dun nas min qira'ati ma yusamma bil kaf. Ya. Dan dimasukkan kepada perkara tersebut apa yang dilakukan oleh manusia, ya, sebagai manusia. Nah, dari membaca ya, apa yang dinamakan dengan kaf, membaca telapak tangan. Nah, kadang-kadang sebagian meramal dengan melihat telapak tangan. Wah, ini ramalannya begini begitu. Ya. Tutup, misalkan. Buka lagi telapak tangannya. Tutup lagi, buka lagi. Dilihat, diimplang. Ya. Oh, ini pertandanya begini begitu. Ya. Termasuk janda praktek perdukunan. Nah, mengaku mengetahui ilmu gaib. Aw rabbi sa'adatul insan wa saqaihi wa haddihi bil buruj wa nahwi dhalika, atau ya, mengikat kebahagiaan dan kesengsaraan nah, seorang manusia, wa haddihi, dan bagiannya itu bil buruj, dengan bintang-bintang dan semisalnya ya. Oh, bintangnya Sagittarius, bintangnya Virgo, apalagi Capricorn misalkan, dan lain sebagainya. Nah, oh ini bahagia, oh ini celaka. Ya, minggu ini dapat kebahagiaan, minggu depannya lagi dapat kecelakaan. Oh ini bahagianya sekarang begini, begitu. Ekonominya sekian sekarang. Ya, ininya begini dan begitu dan sebagainya. Ini pun sama, termasuk di antara ya, praktek perdukunan. Waqad bayyana kullun minal imamaini Al-Baghawi wa Ibn Taymiyyah ma'na al-araf wal kahin wal munajjim ya. Dan setiap dari al-imamaini ya, dua imam besar di antara Imam Baghawi dan juga Ibn Taymiyyah menjelaskan tentang apa makna al-araf ramal, wal kahin makna dukun, dan juga ahli nujum waromal ya, dan juga para peramal. Bima hasiluhu, kesimpulannya, anna kulla man yadda'i ilma syai'in minal mughayyabat fahuwa imma dakhilun bismil kahin au musyarikun lahu fil ma'na fayulhaku bih. Sesungguhnya setiap orang yang mengakui mengetahui sesuatu dari perkara-perkara yang gaib, maka apakah dia masuk ke dalam nama dukun atau berserikat ya, berserikat dalam maknanya fayulhaqu bih, maka diikutkan kepadanya ya. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, nah, baik itu dukun, ahli nujum, nah, atau peramal dan sebagainya, maka diikutkan kepada dukun. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbal, dan dukun yaitu orang yang mengkhabarkan ya, tentang perkara yang akan datang. Ya. Ini dukun mengkhabarkan, oh ini begini, ini begitu dan sebagainya. Wa ya'khudhu an mustarikis sam'i min as-sayatin kama sabaqa fi awwal kitab at-tauhid, dan dia mengambil berita-berita tersebut dari para pencuri pendengaran ya, dari langit, dari kalangan syaitan-syaitan, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam awal kitab Tauhid. Ya. dimana syaitan-syaitan mereka mencuri pendengaran dari langit, mencuri berita-berita dari langit. Kemudian syaitan-syaitan tersebut dilempari dengan bintang-bintang. Nah, kalau katakan bintang ini tuh kasih fungsinya diantaranya rujuk melalui syaitan sebagai alat untuk melempar syaitan-syaitan yang mereka mencuri pendengaran dari langit. Nah, dan syaitan-syaitan tersebut menyampaikan berita-berita tersebut kepada para dukun. Ya. Satu kebenaran, tapi 1000 kedustaan, 100 kedustaan. Nah, kadang-kadang satu benar, tapi yang lainnya dusta. Nah, kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Warahu Tabrani bi isnadin hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Min hadis Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas, duna qawlihi wa man ata ila akhirih, tanpa ada ucapan barang siapa yang mendatangi dukun sampai akhirnya. Ini masih pada hadis yang sebelumnya. Nah, qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, al-Araf alladhi yad'i ma'rifatal umur bimuqaddimat yastadilu biha ala al-masruq wa makanin dhala wa nahwi dhalik. Kata Imam Al-Baghawi, Al-Araf, ya, peramal, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara. Nah, bimuqaddimat, dengan pelantara-pelantara, nah, yang dia berdalil dengannya terhadap barang yang dicuri, atau tempat yang hilang, dan yang semisalnya. Nah, ini Araf, ramal, ya. Mengaku, oh ini barang yang hilang di sini di sana. Di mukadimah dengan perantara-perantara. Ya ada yang perantaranya. Kadang-kadang air dilihat. Diimpung, oh ini di sini barang yang hilang. Ya. Oh ini di sini tempat yang dicuri. Dan lain sebagainya. Nah, dan lain sebagainya. Wakilah wal-kahin wal-kahin wal-ladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Ya. Dan dikatakan juga, Al-Araf itu adalah kahin, peramal itu adalah dukun. Dan dukun adalah orang yang mengkhabarkan perkara-perkara yang gaib pada masa yang akan datang. Wa qila alladhi yukhbiru amma fi dhamir, dikatakan juga dukun yaitu yang mengkhabarkan perkara-perkara fi dhamir, ya, yang tidak nampak. Nah, yang tersembunyi. Wa qala Abu Abbas Ibnu Taimiyah, berkata Abu Abbas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-Araf ismun lil kahin wal munajjim ar-ramal wa nahwihim. Al-Araf, peramal, itu nama bagi dukun, ahli nujum, peramal dan yang semisalnya. Wa mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadits turuq, dan orang-orang yang berbicara, ya, untuk mengetahui perkara-perkara tadi dengan jalan yang seperti ini. Nah, dengan jalan mengetahui ilmu gaib disebut dengan araf, ya, peramal, dukun, nah, ahli nujum. Ya, ini hampir sama. Yang jelas, yang sifatnya seperti itu, mengaku mengetahui ilmu gaib, nah, maka itu dinyatakan sebagai al-kahin, dukun. Nah, ya, atau orang yang berserikat dalam hal itu, secara maknanya diikutkan kepada dukun. Nah, munasabatul hadis dari bab, korelasi hadis dengan bab. Anna fi nahya wa taglid an fi'lil kahanah wa nahwiha wa tasdiki ahliha. Sesungguhnya dalam hadis ini merupakan larangan, ya, wa taglid, dan ancaman yang besar, ya, bagi orang yang melakukan praktek perdukunan dan yang semisalnya, dan bagi orang yang membenarkan, nah, pelakunya. Ancaman yang besar, orang yang melakukannya dan juga orang yang membenarkan pelakunya. Mustafadu minal hadis, faedah apa saja yang diambil pada hadis ini? Yang pertama, tahrimu di'ai ilmil ghaib li'annahu yunafi tauhid, ya. Haramnya mengaku mengetahui ilmu gaib, Sesungguhnya perkara tersebut menafikan tauhid. Orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, nah, itu menafikan tauhid. Mengaku tentang barang yang dicuri, begini, begitu, lain sebagainya. Nah, mengaku mengetahui barang yang hilang. Yang jelas, mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya, ini termasuk, nah, praktik perdukunan dan menafikan tauhid. Ya. Meramal sesuatu yang tidak jelas. Nah, adapun kita meyakini, ya, tentang kejadian-kejadian yang akan datang yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kejadian di akhir zaman, misalkan kejadian-kejadian di alam kubur, ya, diberitakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, nah, tentang fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, ya, atau kejadian hari kiamat, kejadian di akhirat nanti, ini bukan sebutnya ramalan, ya. Nah, kenapa ini merupakan keyakinan? Nah, keyakinannya hendaknya kita meyakini yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah katakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudalil Muttaqin. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, di antaranya. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara-perkara yang gaib yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Beriman, ya, termasuk keimanan. Nah, ya, dan ini bukan ramalan. Ya. Jangan samakan beriman terhadap yang gaib dengan beriman kepada ramalan-ramalan para dukun. Ya. Beda, jauh berbeda keadaannya. Nah, adapun ramalan para dukun, kita jangan mempercayainya. Ya. Adapun perkara yang gaib yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib kita meyakininya dan termasuk di antara bentuk keimanan yang wajib kita mengimaninya. Nah, sehingga kalau ada orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, ya, walaupun labelnya kiai, orang pintar dan sebagainya, ketahuilah itu adalah dukun. Al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Ya. Kalau hakikatnya sama, mengaku mengetahui ilmu gaib, walaupun dirubah-rubah namanya, namanya jadi kiai, orang pintar, atau namanya jadi wali, ya, wali ini, wali itu, lain sebagainya, ketahuilah itu adalah dukun. Nah, dikarenakan hakikatnya sama, mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah, yang kedua, tahrimu tasdiqi man yaf'alu dhalika bikahanatin al-ghairiha li'annahu kufrun. Haram yang membenarkan orang yang melakukan hal itu, baik dengan cara perdukunan atau yang semisalnya, dikarenakan itu adalah kekafiran. Ya. Haram kita membenarkan orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Baik dengan cara perdukunan, dengan cara praktek sihir, nah, ramalan-ramalan dan lain sebagainya, haram kita membenarkannya. Kenapa? Dikarenakan itu adalah kekafiran. Nah, yang ketiga, wujubu takdzibil kuhan wa nahwihim. Wajibnya mendustakan, ya, para dukun dan yang semisalnya. Wajib kita mendustakannya. Dia membenarkan, ya. Kalau kita membenarkan, atau mungkin kita ragu, mungkin benar, mungkin tidak, nah, ragu, ya, maka ini berbahaya. Apalagi membenarkan, nah, kita mendustakan para dukun dan semisalnya. Ya. Ketika mereka bicara dengan perkara yang gaib, kita dustakan, dusta itu. Walaupun kadang-kadang kebetulan benar, ya. Nah, tapi kita benarkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Walaupun kadang-kadang, ya, ada yang kebetulan pas. Ya, tapi tadi, satu kebenaran dengan berapa? 100 kedustaan. jangan tertipu dengan satu kebenaran tersebut. Kenapa dikarenakan? Status kedustaan. Ya. Kebenarannya hanya satu, tapi kedustaannya sangat banyak. Nah, jangan tertipu. Ya. Ketika pertepatan, ya. Pas apa yang dikhabarkannya. Nah, kenapa kita mendustakan apa yang diucapkan itu kan? Jangan kagu. Kalau kita mendustakan dusta apa yang diucapkan. Kenapa dikatakan? Yang mengetahui ilmu yang gaib Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ketika itu benar kebetulan saja sifatnya. Nah. Wa wujubul ibtida anhum wa an ulumihim, dan wajibnya menjauhi para dukun wa an ulumihim dan juga ilmu-ilmu mereka. Ya. Bahkan termasuk di antara konsekuensi keislaman, keimanan. Berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Ya. Mesti kedua-duanya. Nah, kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Tidak hanya berlepas diri dari kesyirikan saja. Ya. Tapi berlepas diri dari kesyirikan dan para penyeru kesyirikan. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik. Ya, berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari kesyirikan. Nah, dan menjauhi ilmu-ilmu mereka. Ya. Ilmu-ilmu perdukunan. Jauhi. Ya. Dikarenakan mempelajari ilmu perdukunan. Ya. Ini menambah dosa. Menambah kekafiran. Nah. Dan yang keempat. Wujubu tamassuk bima unzila ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarhu ma khalafahu. Wajibnya at-tamassuk. Nah. Komitmen terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh. Ya, apa yang diturunkan kepada Rasul, Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya. Wa tarhu ma khalafahu, dan melemparkan, membuang apa yang menyelisihi terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib tamassuk, komitmen yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan meninggalkan, membuang perkara yang menyisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Nah, tinggal satu asar berkenaan dengan bab ini, mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Bilamun alhamdulillah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته